Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, majlis ini sebenarnya majlis daurah yang diisi oleh Ustazun al-Fadhil Abu Abdillah Luqman Ba'abdu Hafizahullahu Ta'ala. Akan tapi sebagaimana kita tahu tadi, yang sebenarnya saya tidak pantas untuk duduk di sini, dan di sana pada hari ini hadir para asatidzah al-fudhala yang sebenarnya lebih berhak dan lebih pantas dari saya, baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi usia. Namun karena sebuah amanah, maka dengan sangat terpaksa saya duduk di hadapan antum jami'an, bukan karena apa yang saya miliki, tapi semata-mata izinkan saya untuk menjalankan amanah ini. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi hadirin sekalian. Ikhwan fiddin, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mencoba menyampaikan tentang perjalanan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah secara singkat. Semoga waktu yang sedikit ini mencukupi. Beliau adalah Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Mashraf atau Musharrif At-Tamimi An-Najdi. Beliau adalah nasab beliau sebagaimana yang tadi, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Mushrif atau Musharraf At-Tamimi An-Najdi. Beliau dinyatakan oleh para ulama kita sebagai mujaddid yakni pembaharu agama ini. Al-mujaddid yang dimaksud adalah jaddada man darasa min ad-din, memperbarui apa yang telah hilang, syiar-syiar ajaran yang telah hilang dari agama ini. Memperbarui yakni menghidupkan kembali apa yang telah hilang di tengah-tengah umat ini dari ajaran agama. Mujaddid ini bukan mujaddid yang membuat ajaran baru atau menciptakan pemahaman baru, akan tapi mujaddid menghidupkan apa yang telah hilang, apa yang telah mati dari ajaran agama ini, menghidupkan kembali as-sunnah, menghidupkan kembali at-tauhid. Beliau dinyatakan oleh para ulama kita sebagai mujaddid Al-Qarn Al-Thani Ashar, mujaddid abad ke-12 Hijriah. Beliau lahir di daerah Najd, yaitu negeri yang bernama Al-Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Tahun itu Masehinya kurang lebih bertepatan dengan 1703 Masehi. 1703 Masehi kurang lebihnya. Antum catat tahun ini baik-baik. Iya. Yeah. Berapa tahun hijriahnya? 1115. Tahun Masehinya kurang lebih berapa? 1703. Nah. Belanda masuk Indonesia tahun berapa? Loh, apa ada hubungannya? Enggak ada. Enggak ada hubungannya. Akan tapi perlu antum tahu bahwasanya pada masa lahir beliau itu memang sudah ada apa? Misi Eropa Barat yang kafir itu untuk menjajah negeri-negeri Islam sudah ada. Sudah ada. Termasuk penjajah itu sudah sampai ke negeri kita. Iya, penjajah itu sudah sampai ke negeri kita. Seingat ana, kalau tidak salah, kalau enggak salah ya hati betul. Kapal pertama VOC itu mendarat di Batavia tahun 1592. Seingat ana, wallahu a'lam. Masehi, iya. Nah. Baik, nanti akan antum ketahui apa sih kok saya menyebutkan tahun-tahun ini. Al-Uyainah itu sebuah negeri yang terletak Shimal Ar-Riyadh, di utara kota Riyadh. Kota Riyadh itu adalah ibu kota negara Al-Mamlaka Al-Arabiyah Saudiyah sekarang. Naam. Fasyai rahimahullah nasha'a fi baiti ilmin. Beliau tumbuh di rumah yang penuh dengan ilmu. Fa abuhu kana al-qadhi fil balad. Ayah beliau sendiri seorang qadhi. Wa jadduhu, siapa ayah beliau tadi? Abdul Wahab. Beliau seorang qadhi. Seorang alim. Wa jadduhu, kakeknya, siapa kakeknya? Sulaiman. Kana huwal mufti wal marja' lil ulama. Waktu itu beliau adalah seorang mufti dan rujukannya ulama pada masa itu. Wa a'mamuhu kulluhum ulama. Nah, paman-paman beliau semuanya juga ulama. Fanasha'a fi baiti ilmin. Maka beliau tumbuh di rumah yang lingkungan atau rumah yang penuh dengan ilmu. Sekitarnya itu beliau penuh dengan ilmu. Ayahnya, kakeknya, paman-pamannya itu ulama. Nah, beliau belajar pertama kali kepada ayah sendiri. Sang ayah sendiri, yakni Syekh Abdul Wahab. Kemudian dilanjutkan juga beliau sejak kecil belajar kepada paman-paman tersebut. Beliau telah menghafal Al-Quran sebelum mencapai usia 10 tahun. Sebelum 10 tahun sudah menghafal Al-Quran. Nah, adik-adik Fad yang sekarang tengah belajar, iya. Sebelum 10 tahun. Nah, kalau Imam Syafi'i sebelum 7 tahun sudah selesai menghafal Al-Quran. Kemudian setelah itu qara'a kutubat tafsir wal hadis hatta bari'a fil ilm wa huwa saghir. Sudah mulai membaca. Ya, membaca di sini bukan hanya membaca tentunya. Membaca yang diiringi dengan memahami, yakni belajar kutubat tafsir wal hadis hatta bari'a fil ilm, sehingga beliau menonjol di bidang ilmu wa huwa saghir, ketika masih kecil. Nah, wa a'jaba abuhu wal ulama man haulahu bizaka'ihi. Dan mengagumkan ayah beliau sendiri kagum, dan ulama yang ada di sekitar beliau juga kagum dengan kecerdasannya. wa kana yunaqish fil masail al ilmiyah hatta annahum istafadu min munaqashatihi. Nah, beliau sering diskusi. Diskusi dengan ini pamannya, ayahnya dan ulama di sekitarnya tadi dalam berbagai masail ilmiah, sehingga mereka pun mendapatkan faedah dari diskusi-diskusi, pembahasan-pembahasan tersebut. Fa'tarafu lahu bil fadl, mereka mengakui mengakui keutamaan si kecil ini. Siapa? Yang bernama Muhammad. Jangan Wahabi ya. Dia namanya Muhammad. Beliau namanya Muhammad. Yang Abdul Wahab siapa? Ayahnya. Nah. Baik, sebelum ana lanjutkan yang ana nukil ini, nanti ini dari mukaddimah beliau, mukaddimah Syekh Shalih Al-Fauzan terhadap kitab Kasyfus Syubhat. Di awal Kasyfus Syubhat beliau sedikit menyebutkan perjalanan hidup Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah itu, lam yaktafi bihadzal qadr min al-ilm. Dia enggak merasa cukup dengan yang sudah ada pada beliau, ilmu yang ada pada beliau. Wa in kana fihi al-khair illa anna al-ilma la yushba' minhu. Sudah banyak kebaikan beliau, hifdzul Quran, tafsir, hadis. Iya. Tapi demikianlah, ilmu itu tidaklah seseorang yang memilikinya akan merasa kenyang dengan ilmu tersebut. Dia akan terus merasa kurang. Farahala li talabil ilm. Maka beliau pun mulai melakukan rihlah. Setelah beliau belajar di negerinya bersama para ulama, yang tidak sedikit dari ulama tersebut adalah masih karib kerabat beliau sendiri, maka sekarang beliau rahala li talabil ilm, belajar apa, mulai melakukan rihlah untuk belajar ilmu. Wa taraka ahlahu wa watanahu wa safara ila al-hajj. Maka beliau tinggalkan keluarga dan negerinya, kemudian safar menuju haji, ya, berangkat haji. Wa ba'dal hajj dhahaba ila al-madinah. Karena Uyainah ini bukan di Mekah. Itu apa, letaknya mana? Utaranya Riyadh, yang dikenal dengan daerah Najd. Adapun Mekah dan Madinah itu dikenal dengan daerah Hijaz. Nah, beliau haji, tentunya haji di mana? Di Mekah. Setelah haji, beliau lanjut ke mana? Ke Madinah. Nah, di situ beliau berjumpa dengan para ulama Madinah di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Khususan Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Terkhusus siapa? Alim besar pada masa itu, ya, bernama Abdullah bin Ibrahim bin Saif, wa kana imaman fil fiqh wa usulihi. Naam. Wa huwa min ahli Najd. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Beliau imaman fil fiqh, seorang imam di bidang fikih dan usulul fiqh. Dan beliau aslinya itu dari Najd. Aslinya dari mana? Najd. Nah, ini wa kadza ibnahu Ibrahim bin Abdullah. Demikian pula beliau berjumpa dengan Ibrahim bin Abdullah, putranya. Bertemu dengan ayah dan putranya yang sama-sama alim. Nah, dari Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif ini, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab memperoleh ijazah. Ya, memperoleh ijazah untuk meriwayatkan Kutubus Sittah, nah, beserta syuruhatnya, beserta syarah-syarahnya. Mendapatkan ijazah, yakni beliau memiliki ijazah diperbolehkan untuk meriwayatkan dan mendapatkan sanad langsung kepada muallif Sahihul Bukhari. Langsung mendapatkan sanad dari siapa? Sampai kepada Imam Al-Bukhari. kemudian juga Sahih Muslim, ya, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, ya, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, beserta syarahnya. Kalau Sahih Al-Bukhari apa syarahnya? Fathul Bari. Sahih Muslim apa syarahnya? Al-Minhaj karya An-Nawawi dan yang lainnya seterusnya. Di samping kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab Al-Imam Ad-Darimi, ya, Sunan Ad-Darimi dan yang lainnya. Nah, demikian pula kitab-kitabnya An-Nawawi. Demikian pula beberapa kitab dalam bidang lughah. Demikian pula karya-karya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Beliau memperoleh ijazah. Dari siapa? Dari Abdullah bin Ibrahim bin Sayyid. Seorang alim besar di Madinah pada masa itu. Demikian pula beliau berjumpa dengan muhaddis besar di masa itu juga, yaitu Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Wa akhadha minhu ijazah fi marwiyatihi min kutubil hadis, thumma raja'a ila biladih. Demikian pula beliau dari Muhammad Hayat As-Sindi ini mengambil ijazah periwayatan-periwayatan beliau di bidang dari kitab-kitab hadis. Muhammad Hayat As-Sindi seorang muhaddis pada waktu itu. Setelah itu beliau kembali ke negerinya. Nah, ke negerinya. Setelah itu dilanjutkan balik ke negerinya. Singkat cerita, kemudian beliau rihlah lagi ke negeri Ahsa. Negeri Ahsa pada waktu itu salah satu-satunya bagian dari daerah Najd yang di bawah kekuasaan Daulah Utsmani. Nah, ini negeri Ahsa. Setelah itu lanjut beliau menuju Al-Basrah. Di mana Basrah? Di negeri Irak. Di negeri Irak. Dan tentu saja Basrah pada waktu itu adalah kota yang dipenuhi dengan para ulama, ya, fil hadis wal fiqh, ulama di bidang hadis, ulama di bidang fikih dan yang lainnya. Nah, setiap rihlah-rihlah beliau ini, ya, apabila beliau mendapatkan kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka beliau tidak melewatkan kesempatan itu untuk menyalin kitab-kitab itu. Menyalinnya, kalau masa sekarang menyalin mungkin langsung pakai mesin fotokopi, ya. Nah, pada waktu itu kira-kira ada mesin fotokopi enggak? Belum ada fotokopi, belum ada percetakan. Nah, kira-kira ya apa nyalinnya? Ditulis tangan, ya. Ditulis tangan oleh beliau. Nasakhahu biqalamihi. Beliau menyalin kitab-kitab itu dengan pena beliau sendiri. Ya enggak sedikit. Iya. Paling Minhajus Sunnah itu berapa jilid itu, ya? Karya Ibnu Taimiyah seperti apa? Minhajus Sunnah salah satunya itu. Ya bisa hampir 20 jilid. Nah, belum yang lainnya kitab-kitab para ulama itu. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah, ini menunjukkan bagaimana juhud para ulama kita. Keseriusan para ulama kita. Nah, belajar seperti ini. Dan ini di samping itu menunjukkan kepada kita nikmat yang ada pada kita. Ya, kitab-kitab itu enak bagi kita, tinggal beli. Enggak usah nyalin, enggak usah fotokopi. Ya, tinggal beli. Nah. Ya, tentu saja harapannya adalah tinggal mempelajari dan mengamalkannya. Setelah itu ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah. Nah, disebutkan di ketika beliau mulai atau melakukan rihlah ke negeri Basrah ini, disebutkan dalam satu enam periwayatan bahwa di saat itu beliau mulai menuliskan kitab tauhid. Sudah mulai. Ya, dia belum langsung selesai, enggak. Tapi proses itu sudah dimulai sejak beliau safar ke negeri Basrah. Setelah itu setelah beliau menuntut ilmu di negeri Basrah ini, kemudian innahu hamma bisafar ila biladisyam, bertekad untuk melakukan safar ke negeri Syam. Nah, ya tentu saja karena di sana juga penuh dengan para ulama, ahlul hadis, ahlul fikih dan yang lainnya. Namun subhanallah, di tengah perjalanan beliau mendapati kesulitan, ya, termasuk di antaranya kehabisan bekal. Beliau mengalami jua atas sampai-sampai beliau hampir meninggal disebabkan itu tadi. Artinya mengalami kesulitan. Kemudian karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, beliau kembali ke Basrah lagi. Ya, kembali ke Basrah lagi dan tidak jadi belajar menuju Syam. Tidak jadi menuju Syam. Nah, sehingga beliau ke Basrah dua kali. Awal berangkat dari Najd, kemudian dari Basrah mau menuju Syam, tidak jadi kembali lagi ke Basrah. Baru setelah itu beliau kembali ke negeri Uyainah. Maka fanadhara fi mujtama'ihi fawajada fihi minasyarr wasyirk al-umur al-kathirah. Maka beliau kembali ke negeri Uyainah dan beliau dapati di masyarakat beliau kejelekan, berbanyak kejelekan, syirik dan yang lainnya, ya, yang sangat-sangat banyak. Fa'akhadathul ghirah ala dinillahi warrahmanil muslimin. Maka beliau bangkit ghirahnya dan kasih sayangnya kepada kaum muslimin. Ini mungkar, kemungkaran yang tersebar banyak, ya, kesyirikan, khurafat, tahayul dan yang lainnya, bid'ah dan yang lainnya banyak tersebar. Maka ghirah beliau dan kasih sayang beliau, nam wa ra'a annahu la yasa'uhu sukut ala hadzal wada', maka beliau melihat bahwa tidak bisa diam, tidak boleh beliau diam melihat kondisi seperti ini. Nah, sementara itu ikhwan fiddin, kondisi negeri Najd secara umum, ya, dan negeri Uyainah secara khusus, dari sisi akidah seperti tadi, banyak tersebar kesyirikan, khurafat, bid'ah, mungkarat dan yang lainnya. Ya, ibadatul kubur, al-istighatsah bil amwat, ini satu hal yang jamak terjadi. Nah, dari sisi akidah terkait dengan al-asma was-sifat, kebanyakan mereka terpengaruh dengan akidah al-asyairah, terpengaruh dengan al-aqidah al-asyairah, dan juga mereka banyak melakukan khalal, pelanggaran dalam hal tauhid al-uluhiyah. Sementara di sisi lain dalam hal aspek politik negeri Najd secara umum, ya, termasuk Al-Uyainah, itu belum ada sebuah kekuasaan yang menyatukan mereka. Masing-masing negeri itu ada pimpinannya. Uyainah punya amir. Negeri Dir'iyah itu juga punya amir. Sendiri, terpisah. Masing-masing memiliki kekuasaan sendiri. Dan negeri Najd pada waktu itu tidak sama sekali merupakan bagian dari Daulah Al-Utsmaniyah yang sedang berkuasa, kecuali Ahsa. Najd itu sebuah wilayah yang besar, ya, di luar Hijaz, di luar Mekah Madinah. Daerahnya ini tadi, Riyadh, Al-Uyainah, Ad-Dir'iyah. Nah, yang terdiri dari beberapa negeri, yang masing-masing negeri ini dipimpin oleh seorang amir masing-masing. Nah, itu bukan termasuk daerah apa kekuasaan Daulal Utsmaniyah kecuali Ahsa. Itu kalau dihitung Ahsa merupakan bagian Najd. Nah, dan dibuktikan menurut sebuah catatan yang dipublikasikan oleh seorang yang bernama Yamin Afandi, catatan sipil negeri Daulal Utsmaniyah yang mencatat wilayah-wilayah negeri Daulal Utsmaniyah yang diantaranya meliputi Jazirah Al-Arabiyah pada waktu itu, disebutkan di sana seluruh kekuasaannya menjadi 32 provinsi. 14 provinsi diantaranya adalah di negeri Arab. Nah, dari 14 provinsi negeri Arab itu, Najd sama sekali tidak termasuk salah satunya. Nah, ini penting bagi kita untuk diketahui sebagai nanti menepis adanya tuduhan bahwa dakwah beliau ini memisahkan diri dari pemerintahan yang sah pada waktu itu, yaitu Daulah Al-Utsmaniyah. Padahal wilayah beliau sama sekali tidak termasuk di bawah kekuasaan Daulah Al-Utsmaniyah. Nah, negeri kondisi negeri Najd yang seperti ini tadi, yang masing-masing negeri dipimpin atau memiliki pimpinan sendiri-sendiri, itu juga gemar atau senang sedikit-sedikit terjadi tegang antar negeri, ya, sehingga tidak jarang terjadi keributan, tidak jarang bahkan sampai terjadi peperangan antar negeri ini. Sementara di sisi lainnya lagi, kondisi ulama pada waktu itu, di samping banyak atau tidak sedikit dari mereka yang jatuh kepada aqidah al-asyairah, mereka juga rata-rata lebih berkecimpung dalam hal fikih. Sehingga kurang respek terhadap pelanggaran-pelanggaran i'tiqadiyah yang terjadi pada waktu itu. Maka mulailah beliau berdakwah. Tentu saja beliau berdakwah pertama kali di negerinya, yaitu Al-Uyainah. Dan Amir Al-Uyainah awal mula mendukung dakwah ini. Awal perjalanannya mendukung dakwah ini. Nah, sehingga diajarkan, beliau sudah mulai mengajar. Ya, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab mengajar tauhid. Nah, mulai memperingatkan dari syirkiyat, al-khurafat, dan beliau juga menegaskan, ya, menyampaikan kepada umat ini manhajus salaf. Nah. Dan banyak saat itu sudah mulai banyak dakwah beliau, banyak didatangi oleh para talami dari daerah-daerah di luar Uyainah. Hingga sampai pada tahap Amir Al-Uyainah pada waktu itu berani untuk menghancurkan kubah yang ada di makam Zaid Ibn Khattab di Najd pada waktu itu. Ada makam salah seorang sahabat yang diagungkan sampai dibangun kubah di atasnya. Ya, para praktek syirik terjadi di situ. Nah, maka sang Amir tentunya dengan ba'dallah na'am bifadl minallahi ta'ala, kemudian dakwah tauhid yang ditegakkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, mulai berani menghancurkan ini tadi. Nah, yakni dengan siapa? Bersama pemerintah, bersama waliul amr. Bahkan sampai datang pula seorang wanita yang dia ternyata terjatuh kepada sebuah dosa besar, yaitu perzinahan, dan meminta untuk dirinya dirajam. Maka ditegakkanlah hukum rajam. Nah, di sini mulai menunjukkan bahwa sampai kepada tingkat negara, atau pemerintahan itu sudah mulai menegakkan at-tauhid dan menegakkan syariat Islam. Ini di mana ya, ikhwan? Di Al-Uyainah. Nah, selang berjalan beberapa waktu, nah, rupanya berita ini sampai ke negeri Ahsa. Berita bahwasannya di Uyainah, nah, sudah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah, ya, dan di sana banyak muridnya, kemudian bahkan didukung oleh Amir Uyainah, nah, dan ditegakkan tauhid dan ditegakkan hukum-hukum had di negeri tersebut. Ini terdengar sampai ke negeri Al-Ahsa. Ahsa saat itu adalah di bawah kekuasaan siapa? Ad-Daulah Utsmaniyah. Nah, Ahsa ini memiliki peran penting terhadap Uyainah, memiliki andil yaitu bantuan perekonomian. Tidak ada, bukan menguasai, bukan di bawah kekuasaan Ahsa Uyainah. Tapi apa? Memiliki bantuan perekonomian. Membantu perekonomian. Maka mendengar berita ini diancam. Amir Uyainah diancam oleh Amir Ahsa. Bahasanya, imma antadruda hazal mutawwi' wa illa qata'tu ankal musa'adah alladhi ursiluha ilaika. Iya, kata Amir Ahsa, sekarang ada dua pilihan. Kamu mengusir, usir si mutawwi' ini. Siapa yang dimaksud mutawwi'? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Istilah mutawwi' sudah ada pada waktu itu. Nah, kamu usir dia, atau kalau enggak, aku putus bantuan, bantuan dana IMF untuk negerimu. Maka mendapat ancaman seperti itu, Amir Uyainah datang kepada Syekh, menyampaikan hal ini. Syekh, saya sekarang diancam, diancam oleh negeri tetangga. Nah, wa ana la aqdir an uqawim haula. Sementara saya enggak mampu untuk melawan mereka. Saya enggak. Padahal ancamannya hanya memutus perekonomian. Apa bantuan perekonomian? Sementara dia mengatakan saya enggak mampu kalau untuk melawan mereka. Fahadda asy-syekh wa wa'adahu bil khair wa ay tawakkal 'ala Allah wa anna ar-rizqa bi yadillah wa anna hadhihi aqidatu tauhid man qama biha fa inna Allah yu'inu wa yansuru. Nasihat oleh Syekh, ditenangkan oleh Syekh, bahasanya kata beliau, ini adalah antum di atas khair. Nah, dan hendaklah antum bertawakal kepada Allah Taala, dan bahwasanya rezeki itu di tangan Allah, dan yang kita tegakkan ini ada aqidatut tauhid, aqidatus salaf. Barang siapa yang menegakkan akidah ini pasti akan ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibesarkan hatinya. Namun asarra ala khuruji syekh min baladihi, tetap enggak berhasil, enggak mempan. Upaya syekh untuk membesarkan hatinya, menenangkan dia, mengingatkan dengan tawakal kepada Allah taala, mengingatkan akan kebesaran Allah, bahasanya Allah pasti membantu dan menolong dia, enggak mampu. Rupanya memang belum, atau belum diberi taufik, belum mampu iman, belum diberi kecukupan iman untuk benar-benar meyakini itu semua. Akhirnya dengan terpaksa keputusan diambil, bahasanya tetap dia memilih untuk mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari negerinya. Maka karena diusir oleh waliul amr, enggak menentang, enggak kemudian membangkitkan ormas-ormas politik yang ada, beliau menerima keputusan tersebut, dan beliau keluar pada waktu qailulah, bukan membawa Mercy atau BMW, hanya membawa 6 al-mirwahah yadawiyah. Kalau mirwahah seperti ini kahrubaiyah masih enak ya, masih laku dijual. Mirwahah yadawiyah apa? Gimana lagi? Ini pakai tangan. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Nah, semuanya para talabatul ilm, para satidah, para ustaz, bagaimana beliau sampai beliau di beliau orang Uyayna, lahir di negeri Uyayna, seorang alim di situ dan diusir dari negeri. Bukan karena apa, tapi semata-mata karena dakwah yang beliau tegakkan. Maka kita alhamdulillah belum sampai kita diusir dari negeri kita masing-masing. Nah, maka beliau dengan berbekal al-mirwah al-yadawiyah itu, nah, beliau berjalan. Iya. Sambil beliau mengucapkan, melantunkan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Subhanallah. Nah, amal ya ikhwan. Wallahi mungkin kita masih belum sempurna menerapkan ayat ini. Nah, wallahi mungkin masih kita belum mengalami. Nah, untuk kita benar-benar yakin dengan ayat ini. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Beliau lebih milih taqwa. Diusir dari negerinya. Iya. Beliau tidak melawan, tidak melakukan pemberontakan ataupun yang lainnya. Lebih memilih taqwa kepada Allah SWT. Maka beliau teringat dengan salah seorang murid beliau di negeri Adir'iyah. Beliau ingat dengan salah seorang murid beliau di negeri Adir'iyah. Akhirnya beliau mengarah ke negeri tersebut. Ke negeri mana? Adir'iyah. Sambil melantunkan ayat itu, beliau berjalan. Nah, begitu sampai di negeri Adir'iyah, di kediaman salah seorang muridnya yang bernama Ibnu Suwailim. Ibnu Suwailim. Iya. Begitu tiba, sang murid ini juga merasa takut. Iya, ketakutan menyambut sang syekh. Bukan karena tidak senang atau tidak cinta kepada sang guru, akan tapi beliau mengkhawatirkan. Pertama, mengkhawatirkan keselamatan syekh. Karena dia umumnya sudah dengar berita diusirnya syekh dari negeri Al-Uyayna. Yang kedua tentunya mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Nah, namun sama syekh ditenangkan. Ditenangkan bukan karena menjamin dirinya seorang yang begini begitu. Tidak. Diingatkan kepada Allah SWT. Kata beliau, la yakhtur fi balika syekh abadan. Tawakkal ala Allah jalla wa ala fahuwa yansur man nasarahu. Enggak bilang tolong saya, bela saya. Enggak. Beliau dai ila Allah. Iya, beliau yang benar-benar berupaya untuk mengamalkan firman Allah taala, ud'u ila sabili rabbik, ila sabili rabbi, bukan ila sabili nafsi. Nah, beliau ingatkan, la yakhtur fi balika syai' abadan. Jangan kamu mikir yang macam-macam. Iya, tawakkal ala Allah. Jangan perhitungan ini, nanti khawatir ini, ancaman itu, kemungkinan ini. Tapi tawakkal ala Allahi jalla wa'ala, fahuwa yansur man nasarahu. Allah pasti akan menolong barang siapa yang menolong agamanya. Nah, rupanya berita cepat tersebar. Iya, rupanya berita memang benar-benar cepat tersebar. Berita datangnya beliau di rumah Ibnu Suwailim di Dir'iyah ini sampai ke istana negeri Dir'iyah, Amir Ad-Dir'iyah. Nah, namun subhanallah, sang Amir muwaffaq, diberi taufik oleh Allah taala dan diberi nikmat zaujah salihah. Zaujah salihah. Nah, sang zaujah inilah yang menyampaikan kepada sang suami dan menyarankan kepada sang suami untuk menyambut dan menerima siapa kehadiran syekh. Wanita mulia yang bernama Mubi bintu Muhammad bin Suwailim. Mubi bintu Muhammad bin Suwailim itu menasihati sang suami. Sang suami siapa? Tidak lain adalah Al-Amir Muhammad bin Su'ud. Al-Amir Muhammad bin Su'ud. Maka beliau mengarahkan, ya, menganjurkan untuk ayyunasir hadzal syekh. Yani dakwatahu, membela, menolong, membantu, menguatkan dakwah ini tadi. Nah, fa adkhalat alaihi at-tumanina wa hubb ad-da'wah wa hubb hadzal 'alim. Terus dinasihati, diarahkan, ya, disampaikan ke sang istri ini sampai apa? Timbul tumanina. Ya, di kalbu sang amir. Wa hubb ad-da'wah, timbul rasa cinta kepada ad-da'wah wa hubb hadzal 'alim, dan cinta kepada sang alim ini. Maka akhirnya sang alim mengatakan, Amir Muhammad bin Suud mengatakan, "Tayib, ini, ya ini, silakan datang. Fadhol." Maka kata sang istri, "Lah, jangan. Bukan gitu caranya. Antum yang datang ke alim. Datang dia. Jangan dia suruh datang." Subhanallah. Nikmat apa? Az-zawjah as-salihah, dan peran seorang ya al-mar'ah as-salihah. Kata dia, walakinnaka idza dhahabta ilai yakunu hadza 'izzan lahu walak. Kalau kamu menjemput dia, maka ini merupakan kemuliaan bagimu yang pertama, apa, bagi dia sang alim ini, kemudian juga kemuliaan bagimu. Fa dhahaba ilaihi al-amir fi baiti at-tilmid wa sallama alaihi wa sa'alahu an kudumihi. Maka datanglah sang amir ke rumah siapa tadi? Muridnya yang dikenal dengan Ibnu Suwailim. Nah, sementara tadi istrinya, istri sang amir juga secara nasab kepada siapa? Ibnu Suwailim juga. Nah, dan Bani Suwailim memiliki peran di samping Ahlu Su'ud. Bani Suwailim juga memiliki peran di dalam membesarkan dakwah at-tauhid. Maka datanglah ke murid, ke kediaman atau rumah si sang murid tadi, dan beliau bertanya, ya, sang amir tanya kepada syekh tentang bagaimana, apa rencana kedatangan antum ke sini. Fasyaraha lahu syekh wa bayyana lahu annahu laisa indahu illa da'watar rusul salawatullahi wassalamu alaih. Maka dijelaskan oleh syekh, maksudnya beliau tidak ada kepentingan dan misi apa-apa kecuali dakwahnya para rasul. Apa itu? Wahia da'wah ila kalimati tauhid wahia la ilaha illallah. Ini dia. Cuma ini kok. Ini misi beliau yang satu-satunya misi sekaligus misi yang terbesar. Yaitu apa? Da'watul tauhid. Kemudian beliau jelaskan apa makna tauhid, apa makna la ilaha illallah. Maka dijawab oleh sang amir ketika itu, faqala al-amir abshir bin nasri wat ta'yid. Kalau begitu bergembiralah kamu. Iya, kamu dapat berita gembira, yaitu apa? An-nasr wat ta'yid, pertolongan, bantuan, pembelaan. Ya, ini dari siapa? Dari beliau. Maka langsung dijawab pula oleh syekh, karena dia bukan beliau, bukan kepentingan beliau. Maka langsung dijawab juga oleh syekh seketika itu juga. Faqala syekh, wa abshir bil izzi wat tamkin. Gembira kamu juga. Dengan apa? Al izzi wat tamkin. Karena apa? Man nasara hadha din, man nasara hadhihi al kalimati tauhid. Maka sebagaimana firman Allah Ta'ala, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah yang akan membalas. Allah yang akan mengokohkan. Nah, tidak ada kehinaan dan tidak ada kerugian bagi barang siapa yang menasuhnya. Allah akan menangkan kamu, Allah akan muliakan kamu dan Allah jadikan engkau berkuasa. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahmukumullah, maka terjadilah al mubayaah bainahuma. Ya. Bayat antara sang dua siapa? Dua Muhammad ini tadi, Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud. Namun walakinni ashtaritu alaika syartan. Namun aku kasih syarat sama kamu, kata Amir. Kasih syarat sama kamu. Wa ma huwa? Ditanya, apa syaratnya itu? Anta trukani wa ma a'hudhu minan nas. Biarkan aku ngambil yang selama ini aku ambil dari rakyatku. Nah. Iya. Caranya jangan disentuh yang ini. Biarkan berjalan seperti biasa. Ya, anita pungutan-pungutan yang diambil dari rakyat. Nah, maka Syekh mengatakan enggak mau. Oh, jangan, enggak bisa ini. Dengan hikmah beliau mengatakan, la'allallaha yughnika an hadha wa yaftah laka baba rizqin min indi. Didoakan sama Syekh. Semoga ya Allah jadikan kamu merasa cukup, enggak butuh dengan yang seperti ini. Nah, dan semoga Allah bukakan untukmu pintu rezeki dari sisinya. Artinya maksudnya apa? Jangan, enggak boleh kayak gitu. Nah, tapi hendaknya kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan rezeki. Namun dengan kata yang hikmah ya kawan. Maka dia langsung menerima. Iya. Karena apa? Ditunjukkan kepada sesuatu yang lebih mulia. Nah, dibanding apa? Dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat tersebut. Fatafarraqa ala hadza, maka keduanya berpisah setelah itu, yakni di atas komitmen ini untuk sama-sama menegakkan apa? At-tauhid, da'watut tauhid. Wa qama asy-syekh bid-da'wah wa qama al-amir bil munasarah. Ya, sang syekh berdakwah dan beliau sang amir membela dakwah ini. Nah, wahagadha ya ikhwan, dan singkat cerita kemudian dakwah semakin meluas dan melebar. Singkat cerita pula, daulah al-Utsmaniyah pada waktu itu, yang dia itu sebenarnya adalah daulah yang sudah dipenuhi dengan kebobrokan, ya, daulah yang ada wujudnya saja, hanya saja pada hakikatnya dia sudah hilang kekuatan dan kewibawaannya dan sudah dirongrong oleh kekuatan kufur. Dan saat itu sebenarnya yang membuat tertunda sebenarnya tadi dijelaskan itu hanya semata-mata karena yang mau mencabik-cabik ini tadi itu berselisih aja dalam masalah pembagian kekuasaannya. Wa illa sudah dikuasai betul oleh kekuatan barat. Nah, pada waktu itu sebuah negara baru yang berdiri, negara Tauhid ini tadi. Nah, yang dipimpin oleh Muhammad bin Saud pada waktu itu. Dan upaya untuk merongrong ini tadi terus sampai akhirnya terjadi beberapa kali kontak senjata yang tidak lain adalah jihad fi sabilillah. Nah, hingga pada akhirnya negara Saudiyah yang pertama ini berhasil diruntuhkan. Seingat ana pada tahun 1818 Masehi, yakni tahun 1233 Hijriah. Nah, 1233 Hijriah. Yang selang 5 tahun kemudian berhasil al-Amir Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud mendirikan kembali Daulatul Tauhid. Menegakkan kembali Daulatul Tauhid yang dikenal dengan Daulatul Tauhid yang kedua. Daulatul Tauhid yang kedua. Kemudian tadi itu yang ana sebut tahun 1233 itu runtuhnya Daulatul Tauhid yang pertama. Artinya apa? Kekuatan Daulah Utsmaniyah yang pada waktu dipimpin oleh seorang yang bernama Ali Basya, panglima militer negeri Daulah Utsmaniyah yang berada di Mesir. Ya, serangan waktu itu datang dari Mesir. Itu berhasil meruntuhkannya pada tahun 1233 Hijriah. Yakni 1818 Masehi. Yang kemudian selang 5 tahun kemudian sang Amir, yakni siapa? Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud berhasil mendirikannya kembali. Nah, yang kemudian berhasil untuk kedua kalinya diruntuhkan kembali. Nah, kemudian Al-Malik Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud kembali berhasil mendirikan daulah ini pada tahun, saya ingat anak, 1319 Hijriah, yaitu tahun Masehinya kurang lebih 1901 Masehi. Inilah daulah As-Saudiyah yang ketiga. Nah, yang kemudian dikenal dengan Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, dan alhamdulillah itu hingga hari ini. Maka semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong dan membela negeri ini dan memberikan taufik kepada para pimpinan negeri ini untuk benar-benar menegakkan at-tauhid. Ya. Dan ikhwan fil din rahimani wa rahmatullah, di antara buah dakwah ini, ya, dakwah tauhid yang ditegakkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan bantuan yang pembelaan dari sang Amir, An-Nusrah dari Amir Muhammad bin Saud yang terus dilanjutkan sampai ke anak cucunya, ya, sampai kepada anak cucunya. Di antara buah dakwah tauhid yang barakah ini, di antaranya yang paling besar adalah tegaknya daulah tauhid itu sendiri. Tegaknya daulah tauhid. Nah, kemudian juga tumbuhnya atau tegaknya hidupnya kembali al-aqidah as-salafiyah. Nah, tegaknya kembali atau hidupnya kembali al-aqidah as-salafiyah yang pada waktu itu nyaris hilang di tengah-tengah umat ini akibat apa? Mendominasinya akidah sufiyah, akidah asyairah, akidah kullabiyah, maturidiyah, di samping mu'tazilah dan yang lainnya. Alhamdulillah biiznillahi ta'ala akidah salafiyah naam kembali hidup. Kemudian berikutnya adalah di antara buah dakwah ini tumbuhnya semangat halaqah-halaqah ilmiah, ya, majlis-majlis ilmu, maktabah-maktabah islamiyah, ya, pencetakan-pencetakan buku-buku, kitab-kitab para ulama. Nah, ini juga bihamdillah ba'dallahi ta'ala merupakan salah satu buah di antara buah dakwah at-tauhid. Kemudian di samping itu adalah tumbuhnya ruhul jihad pada kaum muslimin untuk bangkit melawan para penjajah, ya, penjajah Eropa. Ini yang anda katakan tadi ada hubungannya, sedikit ada hubungan, ya, bukan hanya sedikit, cukup banyak. Nah, yakni pada waktu itu memang misi penjajahan, ya, penjajahan dari kafir Eropa Barat ini sudah mulai. Nah, dan negeri-negeri muslimin yang tidak sedikit di antara mereka terlelap dengan akidah sufiyah, nah, akidah al-asyairah dan lain-lainnya ini, mereka hampir-hampir padam semangat jihad untuk melawan para penjajah kafir ini tadi. Alhamdulillah, di antara yang menumbuhkan ruhul jihad adalah di antaranya adalah buah dakwah at-tauhid ini. Nah, buah dakwah at-tauhid ini. Itu saja dengan adanya interaksi kaum muslimin, berhaji, umrah dan yang lainnya. Nah, maka juga otomatis sedikit banyak memberikan interaksi, ya, tersampaikannya dakwah tauhid ini kepada mereka. Nah, juga di antara buah dakwah tauhid yang terpenting adalah semakin aman dan lancarnya ya peribadahan haji. Karena sebelum itu ya, ibadah haji samping sulit, juga sulit secara transportasi dan perjalanan menuju ke sana, itu juga mengalami kendala dari sisi keamanan. Dan alhamdulillah dengan dakwah tauhid, tegaknya daulah yang berwibawa ya yang mengelola al-haramain, maka perjalanan ibadah haji bisa dilakukan dengan lancar dan aman. Maka dengan itu otomatis dengan hadirnya para jamaah haji, maka ilmu at-tauhid yang para ulama menyampaikan ilmu ini dan juga di samping kitab-kitab dan buku-buku ini tersampaikan kepada para kaum muslimin tersebut. Tayyib, Allah taala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan antum jami'an, dan apabila ada salahnya saya mohon maaf dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jazakumullah khair ala husni istima'ikum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.